Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Ikhwati arshadani wa arshadakumullah. Rahimanallah wa iyyakum. Kita kembali bertemu dalam majlis qiraah Safinatun Naja. Karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Yang pada kesempatan kali ini kita sudah mulai masuk kepada pembahasan rukun-rukun salat. Kita sudah mulai masuk kepada pembahasan rukun-rukun salat. Di sini Musannif rahimahullah menyebutkan arkanus salati 17. Rukun salat itu ada 17. Ma huwa rukun? Apa itu yang dimaksud dengan rukun? Ar-ruknu huwa ma yata'allak bihi sihhatu syai wa kana dakhilan fi. Jadi rukun itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengannya itu kesahihan sebuah ibadah, sihatal ibadah. Ya, wa kana dakhilan fi, dan dia masuk dalam dalam ibadah tersebut. Ini adalah rukun. Atau dalam ta'rif dalam ta'rif usul fiqh itu, kalau rukun itu disebutkan apa? Ma yalzam min adamihi adamul hukum. Segala sesuatu yang ketika dia tiada, maka tiada hukumnya. Ketika dia tiada, seperti misalnya di dalam salat, salah satu rukun salat adalah Al-Fatihah misalnya. Ketika Al-Fatihah tidak ada, maka apa? Maka salat dianggap tidak sah. Wala yalzam min wujudihi wujudul hukum walal adam. Dan namun ketika dia berada, maka tidak mesti adanya hukum atau tidak adanya hukum. Seperti misalnya apa, orang membaca Al-Fatihah di luar salat, dia baca Al-Fatihah di luar salat, maka ketika dia membaca Al-Quran, adanya dia membaca Al-Fatihah di luar salat, ini kan gak ada kaitannya dengan apakah salatnya sah dan tidak, karena dia membacanya di luar salat. Jadi itu ma yalzam min adamihi adamul hukum wala yalzam min wujudihi wujudul hukum wala adam. Jadi segala sesuatu yang ketika dia tiada, konsekuensinya adalah tidak adanya hukum atau tidak sahnya sebuah ibadah. Namun ketika dia ada, itu tidak mesti enggak ada apakah ketika dia ada ibadah apa, tidak ada kaitannya ketika dia ada itu sah dan tidaknya ibadah, karena dia bisa saja dia dilakukan di luar ibadah, yang itu tidak ada kaitannya dengan sah dan tidaknya sebuah ibadah. Itu adalah makna dari rukun. Arkanus salati 17. Di sini Musannif rahimahullah menyebutkan rukun salat itu ada 17. Sedangkan di beberapa kitab yang lainnya disebutkan bahwa rukun salat itu ada 13. Rukun salat itu ada 13. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih pada dasarnya tidak ada perbedaan antara hukum ini dan antara yang 13 dan 17. Tapi saya dalam hal ini lebih sepakat dengan para ulama yang menyebutkannya 13, karena ini lebih simpel dan lebih ringkas. Ketimpang 17. Meskipun apa pada hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang menyebutkan 13 maupun yang menyebutkan 17. Di antara yang menyebutkan 13 adalah apa? Adalah Ibnu Ruslan di dalam apa? Shafwatuz Zubatnya. Yang 13 ini, kita bagi dulu menjadi 4. Ada rukn qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi ada rukun maknawi, 4. Ya. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun maknawi, dan ada rukun qalbi. Ya. Apa saja itu rukun fi'li dulu? Ya. Rukun fi'li. Rukun fi'li yang pertama adalah al-qiyamu lil-qadir. Berdiri bagi yang mampu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-ruku'. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-i'tidal. Kemudian yang keempat adalah as-sujud. Kemudian al-julus baina sajdatain. Al-julus li tashahudil akhir. Ya. Ada 6. Rukun fi'li. Ya. Saya ulangi. Al-qiyam lil-qadir. Duduk bagi orang yang mampu, berdiri bagi orang yang mampu. Kemudian ruku', kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Ya, kemudian terakhir al-julus ya fi tasyahudil akhir, julus di tasyahudil akhir. Ada 6. Ya, 6 ya. Jadi rukun fi'li itu ada 6. Ada rukun qauli ada 5. Ya. Rukun qauli ada 5. Yang pertama la takbiratul ihram. Yang kedua adalah al-Fatihah, ya. Yang kedua adalah apa? Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah apa namanya? As-shalah at-tasyahudul akhir. Ya. Kemudian yang keempat adalah apa? As-shalah 'ala nabi. Kemudian yang kelima adalah at-taslim. Ya. Salam. 5. Kita ulangi. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah qiraatul fatihah, membaca al-fatihah. Yang ketiga adalah tasyahudul akhir. Kemudian yang keempat adalah as-salah ala nabi. Kemudian yang kelima adalah as-salam. Ya. 6 tambah 5, 11. Rukun qalbi 1, itu apa? Niat. Ya, rukun qalbi yaitu 1, niat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah rukun maknawi. Ya, rukun maknawi di sini maknanya at-tertib. Ya. Jadi 6 tambah 5 tambah 1 tambah 1, ya. Total 13. Ya. Jadi ini lebih sederhana, ya, lebih sederhana pembagiannya. Ya, yaitu ada jadi gampang 13 ya, 13 kita bagi 4 ya, rukun fi'linya 6, rukun qaulinya 5, kemudian rukun qalbinya 1, kemudian rukun ma'nawinya 1 ya, total berapa? Total semua menjadi 13 ya, jadi itu ya, itu apa namanya yang 13. Terus bagaimana yang 17? Ya, yang 17 ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami di sini ya, sama hampir sama ya, saya bacakan secara apa namanya? Secara cepat. Yang pertama adalah niat, ini tadi yang kita katakan rukun qalbi. Kemudian yang kedua takbiratul ihram, rukun qauli. Kemudian al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi, ini rukun fi'li. Kemudian qiraatul fatihah rukun qauli. Kemudian ar-ruku' rukun fi'li. As-sadis at-tuma'ninatu fih. Di sini ya ada tambahan apa? Ada tambahan tuma'ninah. Ya, ada tambahan tuma'ninah. Dan nanti ar-ruku' wat-tuma'ninatu fih. Kemudian nanti al-i'tidal wat-tuma'ninatu fih. Kemudian as-sujud wat-tuma'ninatu fih, ya. Kemudian al-julus baina sajdatain, ya. Wat-tuma'ninatu fih. Jadi ada tambahan tuma'ninah. Ya. Jadi yang 13 tadi, ya, yang 13 tadi itu apa? Itu tidak menyertakan tuma'ninah. Lantas bagaimana? Ya, tapi tadi saya katakan tidak ada sebenarnya perbedaan antara yang 13 maupun yang 17. Kenapa? Karena yang 13 ya, dijelaskan bahwa ya, ruku, sesuatu itu tidak dikatakan ruku kecuali apa? Kecuali ada tumakninahnya. Ya, i'tidal, sesuatu itu tidak dikatakan i'tidal kecuali ada tumakninahnya. Kemudian sujud, sesuatu tidak dikatakan sujud yang syar'i yang sah, ya. Kalau ada tumakninahnya. Al-julus baina sajdatain juga tidak dikatakan al-julus baina sajdatain tidak sah dan tidak syar. Tidak dikatakan julus baina sajdatain secara syar'i kalau tidak ada tumakninahnya. Ya. Jadi tinggal 13 tambah 4 tumakninah. Ya, total 17. Ya. Jadi pada dasarnya sama. Ya. Pada dasarnya adalah apa? Sama. Jadi ada ketambahan 4 tumakninah. Tumakninah di ruku, tumakninah di i'tidal, tumakninah di apa namanya? Di sujud, tumakninah di al-julus baina sajdatain. Ya, 4. Total semua 17. Ya, itu tadi saya belum selesai. Ya, tadi ada tumakninah tufi, kemudian apa? Tasyahudul akhir. Ya, kemudian al-qu'ud fihi, ya, qu'ud duduk tasyahud akhir. Ya, kemudian as-salah ala nabi, salat apa namanya? Salawat. Kemudian assalam, ya, kemudian yang ke-17 adalah at-tartib. Ya. Ya. Yang ke-17 adalah at-tartib. Jadi ini gambaran rukun salat. Ya, dan itu harus kita pahami. Ya, kenapa? Ya, kenapa harus kita pahami dan harus kita kenapa? Karena satu saja tinggal dari rukun-rukun ini salat tidak sah. Ya. Kita lupa niat, ya, salat enggak sah. Kita lupa takbiratul ihram misalnya. Ya. Kadang saya mendapati beberapa orang gitu ya, karena dia melihat imam sudah ruku, dia ngejar dapat rukunya imam, lupa dia takbiratul ihram, ya. Maka apa? Maka salatnya tidak sah. Ya. Karena dia tidak membaca, tidak mengucapkan takbiratul ihram. Nah, maka harus dipahami, harus dihafal dan dihayati ya yang 13 atau yang 17 ini. Kenapa? Sekali lagi saya katakan bahwa hilang saja salah satu dari yang 17 ini atau yang 13 ini dalam salat kita, maka salat kita menjadi tidak sah. Ya. Al-Fatihahnya hilang. Ya. Kemudian apa namanya? Rukuknya hilang atau misalnya rukuk belum selesai, belum sampai pada posisi rukuknya, kemudian sudah bangkit. Ya. Ini namanya kehilangan tumakninah. Segala rukuk yang kehilangan tumakninah tidak dinamakan rukuk syar'i. Ya. Kemudian apa? Kemudian hilang julus baina sajdatain. Ya. Kemudian hilang salam, hilang tasyahud, ya, hilang salawat atas Nabi. Ya, maka tidak sah sholatnya. Jadi ikhwati arsyadikumullah, ini penting. Ya. Kenapa saya ulang-ulangi dan saya tekankan? Ya, karena pondasi keislaman kita ini dia adalah sholat. Sholat itu menjadi mi'yar, menjadi patokan seorang muslim. Ya. Bukankah kemudian dia sholat ini menjadi ukuran? Ya. Seorang muslim nanti ketika di akhirat, sebagaimana salat menjadi ukuran seorang muslim ketika di akhirat, di dunia pun juga apa? Salat menjadi ukuran seorang muslim. Ya. Maka ini harus kita ilmui dengan benar-benar, terutama yang sifatnya rukun. Ya. Kita enggak tahu, enggak paham rukunnya, ya. Kemudian kita tinggalkan, maknanya salat kita tidak sah. Ya, mari kita bahas secara ringkas ya, rukun-rukun ini yang telah disebutkan oleh Musannif rahimahullah. Ya, ada niat sampai akhir. Dan nanti juga setelah selesai pembahasan rukun ini ya, Musannif rahimahullah membahas ya masalah niat ya. Niat itu seperti apa? Kemudian membahas masalah takbiratul ihram, ya, apa yang diucapkan ketika takbiratul ihram. Kemudian membahas tentang Al-Fatihah, syarat-syarat Al-Fatihah seperti apa dan lain sebagainya. Itu nanti ada yang dibahas. Sujud seperti apa syarat-syaratnya, ruku seperti apa dan lain sebagainya. Ini kita bahas secara ringkas saja dulu sebelum nanti kita menjelaskan matannya yang secara terperinci sebagaimana dijelaskan oleh Musannif rahimahullah. Ya. Al-awwal an-niyyah. Rukun salat yang pertama adalah niat. Ya. Saya ulangi bahwa apa? Bahwa niat itu di dalam madhab dipahami bahwa an-niyyatu huwa qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Sebagaimana ini sudah kita bahas dalam pembahasan wudu, ya. An-niyyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Meniatkan sesuatu muqtarinan, ya. Berbarengan dengan fi'ilnya atau berbarengan dengan awal rukunnya, awal wajibnya. Ya, itu niat. Ya. Maka ya, fala yakfi nutq bima biha ma ghaflatil qalb. Ya, maka enggak cukup kemudian ya, orang yang kemudian sebelum salat dia mengucapkan usolli saja, sedangkan ketika takbiratul ihram dia tidak menghadirkan niat. Ya. Kenapa? Karena al-aslu fi niyyah fil qalb, hukum asal niat itu dihadirkan di dalam hati. Ya. Wala yadhurru nutqu bi khilafi ma fihi. Ya. Dan enggak masalah beda antara ucapan dan hati. Maknanya contoh saya katakan, ya orang dia mengatakan usolli fardhu subhi misalnya, ya. Dilafazkan usolli fardhu subhi, dilafazkan. Kemudian ketika takbir dia katakan usolli, ya, dihadirkan dalam hati usolli fardhu zuhri padahal dia salat zuhur. Ya. Maka apa yang diucapkannya tadi, ya, itu enggak masalah, tidak membatalkan niatnya. Kenapa? Karena niatnya adalah niat yang hakiki adalah yang hadir dalam hati ketika takbiratul ihram. Ya. Ya, seperti itu. Nah, atau misalnya dia ketika mengucapkan dia katakan usalli salat al-fajr misalnya atau usalli qabliyat as-subhi. Ya. Usalli raka'at al-fajr misalnya. Dia saya niat salat raka'at al-fajr. Kemudian ketika takbiratul ihram, ya, yang dihadirkan dalam hatinya dia salat subuh, usalli fardhu subhi. Maka yang jatuh mana niat yang hadir dalam hati. Ya. Dan niat itu nanti ada darajat, ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Ya, tergantung jenis salatnya. Secara global salat itu terbagi menjadi tiga. Ada salat fardu ya, dengan berbagai macam bentuknya. Ya, ada fardu ain, fardu kifayah dan lain sebagainya. Ya, ada kemudian apa? Salat sunnah. Ya, salat sunnah muqayyad. Nah, salat sunnah muqayyad ini terbagi menjadi dua, muqayyad bisabab atau muqayyad bizaman. Ya. Salat sunnah tapi dia terikat dengan apa? Baik yang terikat dengan sebab tertentu atau terikat dengan waktu tertentu. Misalnya rakaat al-fajr tadi itu terikat dengan waktu tertentu. Ya, atau kemudian salat duha itu terikat dengan waktu, salat witir itu terikat dengan waktu. Ya. Salat dua rakaat setelah wudu itu terikat dengan sebab. Salat tahiyatul masjid itu terikat dengan sebab. Salatul istisqa terikat dengan sebab. Salatul kusuf wal khusuf itu terikat dengan sebab. Kemudian yang ketiga adalah apa? Salat sunnah mutlak. Nah, nanti bagaimana niat dalam ketiga jenis salat ini nanti akan disampaikan oleh musannif pada pasal setelah ini. Kemudian yang kedua adalah atsani takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Summiyat takbiratul ihrami li'annaha sababun fi tahrimi ma kana halalan qablaha kal akli wasyurbi wal kalam. Ya, kenapa dinamakan takbiratul ihram? Ya, karena dengan melakukan takbiratul ihram, ya, apa-apa yang sebelumnya halal untuk dilakukan menjadi haram atau menjadi tidak boleh untuk dikerjakan. Seperti apa? Seperti makan, minum, berbicara. Hukum asalnya hal-hal ini mubah. Ya. Tapi kemudian apa? Tapi kemudian ketika seorang sudah takbiratul ihram, dia menjadi tidak boleh melakukan hal-hal ini, bahkan bisa membatalkan salatnya. Ya. Tertawa, terbahak-bahak misalnya, bisa membatalkan bergerak dengan gerakan yang banyak di luar gerakan salat atau di luar kemaslahatan salat. Ya. Pada dasarnya hal-hal ini apa? Hal-hal ini boleh. Ya. Pada dasarnya hal-hal ini apa? Boleh. Namun apa? Namun ketika seorang sudah takbiratul ihram, ya, itu tidak hal-hal tadi menjadi tidak boleh dikerjakan. Ya. Maka takbiratul ihram seorang mengucap apa? Allahu Akbar. Ya. Kemudian di sini syarih Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri mengatakan wala yadurru takhallulu yasiri wasfin bi ay yakuna aqalla min thalathi kalimat. Ya. Maka enggak masalah kalau misalnya tadi kan Allahu Akbar. Ya. Enggak apa-apa kemudian Allahur Rahim Akbar. Atau Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Ya. Atau ya. Itu tadi. Jadi kalau ditambah Allahu Ta'ala misalnya Akbar. Itu tidak masalah ketika meletakkan sifat Allah di antara Allah dan Akbar. Ya, itu tidak masalah. Wala yadurru aidan takhallulu adati ta'rif. Enggak apa-apa juga kemudian antara Allah dan Akbar tadi ditambahi dengan alif lam ta'rif seperti Allahul Akbar. Ada alif lamnya. Biasanya kan Allahu Akbar. Nah, ini ditambahin alif lam Allahul Akbar. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Itu yang kedua, takbiratul ihram. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Al-qiyamu 'alal qadiri fil fard. Ya, al-qiyam berdiri. Ya, 'alal qadir bagi orang yang mampu fil fardhi, ya, dalam salat fardu. Lah ini ya dalam salat yang jadi catatan adalah dalam salat fardu. Maknanya adalah apa? Di dalam salat sunnah, ya, seseorang boleh salat dalam kondisi duduk. Meskipun ya sebagaimana keterangan sebutkan dalam hadis pahalanya menjadi apa? Setengah dari pahala orang yang salat berdiri. Namun itu diperbolehkan secara hukum asal bagi orang yang salat sunnah. Namun bagi orang yang salat fardu tidak diperkenankan baginya duduk ketika dia mampu berdiri, ya. Maka faqiyamul qadir alaihi fil fardhi bi anwa'ihi, ya. Maka fardu ini maknanya apapun itu, salat lima waktu, ya. Atau wa mandhurin atau salat wajib yang wajibnya karena nazar, wa fardhi kifayatin atau salat wajib yang sifatnya fardu kifayah, ya. Jadi apapun itu, selama dia salat fardu, ya, baik fardu yang biasa, khamsus salawat, atau fardu karena nazar, ataupun fardu kifayah. Ya. Wa mithluhu ala ma suratil fard, begitu juga yang mirip, atau yang seperti salat fardu, seperti apa? Al-mu'akal mu'adah. Ya. Wa salatis sabi. Ya. Al-mu'adah, maknanya orang yang mengulang kembali salatnya. Ya. Wa salatis sabi atau salatnya sabi, salatnya mumayyiz dalam hal ini. Maka berlaku baginya apa? Al-qiyamu 'alal qadir fil fard. Ya. Wa yajibu 'alaihi an yansuba 'idhama dhahrihi fa in lam yaqdir qama kaifa amkana. Maka wajib baginya menegakkan 'idham dhahri, tulang apa? Punggung. Ya, fa in lam yaqdir, kalau dia enggak mampu seperti orang kena penyakit namanya pembengkokan tulang itu skoliosis kalau enggak salah, ya, atau mungkin orang yang bungkuk misalnya, ya, maka apa bagaimana baginya qoma kaifa amkan, dia berdiri ya semampunya. Ammal ajizu anil qiyam, adapun orang yang tidak mampu untuk berdiri, fajibu alal qud kaifa sya, maka wajib baginya apa? Ini adalah kemampuan tidak mampu untuk berdiri, ya, tidak mampu untuk berdiri. Fajibu alaih al-qud kaifasha, maka apa? Wajib baginya duduk kaifasha, Ya. Bagaimanapun, ya. Fa in lam yaqdir wajib al ittija' ala jambih. Kalau ini urutannya, kalau dia enggak mampu juga untuk duduk, ya, wajib al ittija' ala jambih, maka wajib baginya berbaring. Ya. Wa yastaqbilu qiblah bi muqaddami badanihi wujuban. Dan dia menghadap kiblat dengan muqaddam badanihi, bagian depan badannya, maka wajib, ya. Wa bi wajhihi nadban, dan dengan wajahnya itu sifatnya sunnah. Ya. Fa in lam yaqdir 'alal ittija', kalau dia baring enggak mampu, wajib ittija' ini kayak apa namanya? Berbaring, ya. Wajib al-istilqa', kalau istilqa' ini telentang. Ya. Ya. Enggak bisa telentang. Telentang berarti kan dia ngadap ke atas. Ya. Ya. Wajib alaihi raf'u ra'sihi qalilan bi syai'in yatawajjahu ila al-qiblah. Maka dia wajib, kalau dia apa? Wajib ngangkat sedikit apa namanya kepalanya, yang dengannya apa? Dia menghadap ke kiblat dengan itu tadi. Fa in ta'dhar tawajjuh wajib alaihi tawajjah bi akhmasaihi. Ya. Kalau dia enggak mampu juga untuk apa menggerakkan mukanya, ya, maka wajib baginya mengarahkan ke kiblat itu dengan telapak kaki, ya, dan seterusnya. Intinya tadi, ya, makanya begitu juga yujriyal aqwal ini taqala lisanuhu. Begitu juga kalau dia orang lisannya ya enggak bisa ngomong misalnya, maka wajib baginya dia untuk ya, menghadirkan niat itu tadi, menghadirkan bacaan-bacaan itu tadi. Ya. Ya, menghadirkan bacaan-bacaan itu tadi. Mana ketika dia takbir ya enggak bisa, ya udah dihadirkan bagaimana semampunya, dihadirkan dengan hati dia seolah-olah dia mengucapkannya meskipun tidak keluar suaranya misalnya. Ya. Seperti itu. Ya, wa kama yaskutul qiyamu bil ajzil hissi, yaskutul qiyamu bil ajzi syar'i, sebagaimana ya, kalau ajzul hissi itu maknanya betul-betul dia tidak bisa berdiri. Ya, betul-betul dia tidak bisa berdiri. Ya. Maka begitu juga kewajiban untuk berdiri ini, ya, yaskutul qiyamu bil ajiz syar'i, juga gugur bagi orang yang dia tidak mampu secara syar'i, ya. Al ma'dumu syar'an kal ma'dumi hissan. Ya, sesuatu itu yang ma'dum secara hukum dia tidak ada secara syar'i, maka apa, dia sama seperti apa? Kal ma'dumi hissan, sesuatu yang ya tidak ada secara hakikat. Maknanya apa? Seperti ini. Contoh, orang dia sholat dia naik perahu, ya. Bisa nggak orang ini berdiri? Bisa. Tapi kalau dia berdiri, ya perahunya terbalik. Ada potensi perahunya terbalik dan itu membahayakan. Maka ini dinamakan al-ajzu syar'i. Kalau al-ajzul hissi, ya betul-betul orangnya tidak mampu untuk berdiri. Ya. Tapi kalau al-ajzu syar'i, tadi ada kondisi-kondisi, misalnya orang dia sakit, ya. Dan kalau dia berdiri, ya, maka akan membahayakan. Atau kemudian kalau dia berdiri, penyakitnya akan lama untuk sembuhnya, misalnya. Atau kalau dia berdiri, ada potensi dia ada potensi dia jatuh. Ya. Misalnya orang mungkin misalnya pengidap darah rendah misalnya. Pada dasarnya dia bisa berdiri. Ya. Atau mungkin orang kena penyakit misalnya rematik. Ya. Dia bisa berdiri pada dasarnya. Cuman resikonya penyakitnya tambah parah misalnya. Orang kena asam urat. Ya. Banyak, di Indonesia banyak orang kena asam urat. Ya. Nah ini contoh al-ajz syar'i. Secara hakikat, secara his dia bisa berdiri, tapi ketika berdirinya menyebabkan kepada hal-hal tertentu, ya, kepada mafsadat, baik itu mafsadat pada kesehatannya, mafsadat pada jiwanya dan lain sebagainya, ya, maka orang seperti ini dia dinamakan al-ajz syar'i. Maka al-ajz syar'i, ya, sebagaimana al-ajz hissi Ya boleh baginya tadi dengan urutan-urutan tadi, ketika dia tidak mampu berdiri dia bisa duduk, ketika dia tidak mampu berdiri dia mampu berbaring, ketika dia tidak mampu berbaring dia bisa terlentang, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga ya, orang yang ada dirinya ada al-ajz syar'i yang sudah kita sebutkan tadi, berlaku juga baginya hal-hal serupa ya. Kemudian ikhwati arsyadin asadakumullah rahimanallahu iyakum ya. Yang berikutnya adalah rukun yang berikutnya adalah qiraatul Fatihah ya, membaca Al-Fatihah. Muallif di sini menyebutkan rukun secara berurutan. Ya. Karena nanti ditutup dengan tertib. An-rabi' min arkanish shalah qiraatul Fatihah. Ya. Yang keempat dari rukun salat adalah membaca Al-Fatihah. Ya. Qiraatul Fatihah fil qiyami aw badalihi. Ya, membaca Al-Fatihah pada kondisi berdiri tadi atau kondisi gantinya. Seperti tadi orang yang gak mampu, ya dia duduk, maka membaca Al-Fatihah ketika dia duduk. Ya. Fi kulli rak'atin min kulli salati fardin au naflin munfaridan kanal musalli am imaman am ma'muman malam yakun masbuqan. Ya, membaca Al-Fatihah itu pada setiap rakaat dari sholat, baik itu dia sholat fardu ataupun sholat sunnah, baik dia sholat sendirian ataupun dia sholat sebagai imam ataupun sebagai makmum, baik pada sholat sirriyah maupun sholat jahriyah, itu adalah madhab. Ya, di dalam madhab makmum, ya, yang bermakmum di belakang imam yang membaca Al-Fatihah jahr, tetap wajib bagi makmum ini membaca Al-Fatihah. Ya. Maka biasanya apa? Imam itu memberikan jeda antara ketika selesai membaca Al-Fatihah, ya, memberikan jeda, diam sejenak, ya, untuk apa? Untuk memberikan waktu kepada makmum untuk apa? Untuk membaca Al-Fatihah. Ya. Memberikan waktu kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Karena dalam mazhab itu wajib, imam wajib. Makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ya. Bacaan imam, ya, bacaan Al-Fatihah imam itu tidak apa? Tidak menggugurkan Al-Fatihah bagi makmum. Ya. Di antara dalil yang digunakan adalah apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, ya. La salata ini kalau dalam usul fikih ini termasuk min siyaghil umum, termasuk ya. Lafaz umum. Ya, termasuk lafaz umum. Maka la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Umum ya. Orang yang salat sendirian, orang yang salat fardu, orang yang salat sunnah, orang yang salat menjadi imam, menjadi makmum. Ya. Malam yakun masbuqan. Ya. Membaca Al-Fatihah gugur bagi seorang makmum apabila dia menjadi orang yang masbuk. Nah, pada kondisi inilah Al-Fatihah gugur baginya. Ya. Lantas bagaimana kalau ada seorang dia mu'alaf belum hafal Al-Fatihah? Ya. Maka apa yang dia lakukan? Fa'in ajaza an kira'atil Fatihah qara sab'a ayatin min ghairiha min Al-Quran. Ya. Kalau dia enggak bisa baca Al-Fatihah, maka dia baca 7 ayat ya, dari Al-Quran. Ya. Kalau dia tidak bisa juga, ya, enggak bisa baca Quran. Orang baru ini, baru masuk Islam. Enggak ada ayat yang dia hafal. Lantas bagaimana? Fa'in ajaza an qira'ati syai'in min Al-Quran, ata bisaba'ati anwa'in min adz-dzikir. Ya. Dia mengucapkan 7 jenis zikir. Ya, subhanallah walhamdulillah, yang mana satu zikirnya itu dianggap sebagai satu ayat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah masyaallah misalnya. Ya. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun misalnya. Ya, disebutkan zikir sebanyak 7. Ya. Jadi itu. Ya. Fa in ajaza an jami'i ma marra. Kalau baca Al-Fatihah enggak bisa, baca 7 ayat enggak bisa, baca 7 zikir enggak bisa. Waqafa wujuban qadra Fatihah muqtadilatin walau dhannan. Ya, dia berdiri selama kira-kira orang baca Al-Fatihah. Ya. Jadi berdiri selama orang membaca Al-Fatihah. Ya. Maka nantinya ini apa Al-Fatihah ada syarat-syaratnya yang insyaallah nanti juga disebutkan oleh musannif setelah pasal ini, setelah pasal rukun ini. Al-khamis ar-ruku', ya. Rukun yang kelima adalah ruku'. Ya. Lughatan al-inhina', ya. Ruku' secara bahasa al-inhina', apa namanya? Inhina' itu kayak merendahkan badan atau membungkukkan badan. Ya. Wa syar'an ayyanhana bila inkhinas. Ya, jadi inhina bila inkhinas itu maksudnya bila inkhinas itu ya dengan posisi yang kokoh dalam artian tangan dadanya membusung, tangannya berada di lututnya, kepalanya mengangkat. Maksud mengangkat di sini itu apa? Tidak menekuk seperti ini. Ya. Terus kemudian posisi apa namanya? Bagian belakang atau pantatnya ini kokoh. Ya. Jadi itu maksudnya. Bila khinas itu seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian at-tumaknina tufi. Kemudian tumaknina. Apa itu tumaknina? Sukunun baina harakatain. Itu ada jeda antara dua gerakan. Jadi antara ruku itu, ya. Antara ruku Allahu Akbar. Nah, dia ada ya. Ada dia berdiam sejenak ketika pas posisinya tadi inhina bilan khinas tadi ketika sudah pas ada diam sejenak ya agar apa agar menjadi pemisah antara dua gerakan itu tadi ya seperti itu jadi apa namanya tumaknina itu antastaqir a'dha'ul musalli bihaitsu yanfasilu huwuhu ilaihi an raf'ihi jadi ketika apa dalam posisi rukuk misalnya maka apa ketika seluruh anggota tubuhnya itu apa tastaqir bertempat pada tempatnya ya. Yang kemudian itu membedakan antara ya antara rukuknya dan berdirinya jadi ada apa namanya ada rentang waktu meskipun cuma sebentar itu dimaksud dengan tumaninah. Nah, asabi al-i'tidal. Yang ketujuh adalah i'tidal. Ya, secara bahasa i'tidal itu maknanya istiqomah. Ya. Secara syar'i di sini maknanya dalam salat ay'udur raki' ila makana 'alaihi qabla ruku'ih. Yaitu seorang yang ruku' itu kembali kepada kondisi di mana dia sebelum ruku' yaitu berdiri. Ya. Itu i'tidal. Ya. Wa yushtaratu an la yaksida bihi ghairahu ya disyaratkan juga ketika seseorang i'tidal dia tidak meniatkan yang lain misalnya orang lagi ruku ya lagi ruku di bawah ada ular jadi dia ingin menghindari ular dia bangkit nah ini dia tidak dianggap i'tidal karena ketika dia bangkit itu dia tidak meniatkan i'tidal tapi yang diniatkanlah menghindar dari apa patokan ular ya maka harus apa harus ada qasad ketika bangkit dari ruku ke i'tidal ya, niatnya memang i'tidal. Ya. Niatnya memang i'tidal. Jadi jangan sampai ada niatan yang lain tadi seperti saya contohkan. Ya. Dia ruku, oh ternyata ada ular gini kan di bawah, siap mematok kepalanya, dia bangkit. Nah, bangkit itu niatnya menghindari ular, nah, itu bukan i'tidal namanya. Ya. Wa la yutawwilahu 'ala dzik ala dzikril masyru' fihi qadra al-Fatihah. Tidak memanjangkan i'tidalnya melebihi Al-Fatihah. Ukuran Al-Fatihah. Kenapa? Karena i'tidal ini adalah dia rukun apa? Dia termasuk rukun qasir, rukun yang pendek. Enggak boleh dipanjangkan. Ya. Enggak boleh dipanjangkan. Fa in tawwalahu 'amidan 'aliman batalat salatuhu kalau sengaja dipanjang-panjangkannya bahkan panjangnya melebihi dari bacaan Al-Fatihah maka apa batalat salatu salatnya batal karena dia rukun qasir rukun yang pendek ya seperti itu Tapi di sini jelaskan waqtara katsirun kaunahu tawilan wa alaihi fala yadurru tatwiluhu. Namun juga ada pendapat yang di dalam mazhab yang mengatakan bahwa i'tidal itu rukun tawil. Konsekuensinya kalau dia dikatakan rukun yang panjang maka boleh memanjangkannya. Ya, seperti itu. At-tsami' at-tuma'ninatu fi, sama penjelasan tentang tuma'ninah. At-tasi' yang ke-9 adalah as-sujudu marratain, sujud dua kali. As-sujud, ya. As-sujud adalah mubasyaratu jabhatil musalli ma yusalli 'alaihi min ardin aw ghairiha. Ya. Jadi sujud itu bagaimana jabhatul musalli. Ya, kulit apa namanya? Kulit kening ini ya. Jidat orang yang salat itu menyentuh ma yusalli 'alaihi, apa yang dia salat di atasnya, min ardin. Kalau dia salat di atas tanah, tanah. Kalau dia salat di atas apa namanya? Sajadah. Kalau dia salat di atas pasir, pasir. Dia salat di atas kayu, kayu. Ya. Jadi mubasyaratul jabhah. Ya. Kata araful aktsarun, begini juga apa begini masyarakat ulama mendefinisikannya. Fa wad'u baqiyatil a'dha' syartun lahu, ya. Oh, terus kalau gitu hanya jidat doang, ya. Hanya kening saja yang diletakkan, yang lain enggak? Enggak, ya. Fa wad'u baqiyatil a'dha' syartun lahu, yang penting kita pahami adalah meletakkan anggota-anggota yang 7 yang nanti akan kita bahas, yaitu adalah syarat dari sujud itu sendiri. Ya. Waqila dalam pengertian yang lain juga, definisi yang lain, ya, ulama menyebutkan wad'u jami'il a'dha' as-sab'ah. Sujud itu adalah meletakkan di tempat sujud itu apa? A'dha' as-sab'ah, 7 anggota sujud. Ya. Maka nanti sama musannif juga menyebutkan syarat-syarat sujud. Ya. Al-ashir tuma'ninah, yang ke-10 tuma'ninah. Al-hadi asyar, yang ke-11 adalah apa? Al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Ya, al-julus baina sajdatain. Wa syurutuhu, dan syaratnya alla yaksida birraf'i ghairahu, sama. Jadi ketika dia bangkit dari sujud, ya, yang dia tidak memaksudkan apa? Hal yang lain, tapi yang dimaksudkan adalah memang diniatkan untuk duduk di antara dua sujud. Nah, di antara dua sujud. Ya. Wala yutawwilahu ala dzikril masyru' fihi qadra aqall tashahhud. Ya, li'annahu ruknun qasir. Sama ya. Jadi sama dengan i'tidal, tidak boleh dipanjangkan karena dia rukun qasir. Ya, rukun yang pendek. Namun sama juga bahwa ada khilaf yang mengatakan dia rukun tawil, ya, maknanya dia boleh dipanjangkan. Ya, yang ke-12 adalah tuma'ninah, sama penjelasan tuma'ninah dengan yang tadi. Kemudian yang ke-13 adalah at-tasyahudul akhir. Ya, tasyahud al-akhir, ya, tasyahud akhir. Ya. At-tasyahud secara ya aslinya maknanya adalah apa? Mengucapkan dua kalimat syahadatain, ya. Kemudian apa? Kemudian masyhur, ya. Apa yang dibaca di dalam salat, ya, pada rakaat, pada duduk yang terakhir itu apa? Semuanya juga disebutkan dinamai dengan at-tasyahud. Ya. Wa ishtaratu ayakuna bil arabiyyah. Ya. Tasyahud harus dengan bahasa Arab. Fa'in ajaz, kalau dia enggak mampu, ya, tarjama anil ma'thur faqat. Ya. Ya. Terjemahkan dari al-ma'thur itu yang ya, yang ada riwayatnya. Ya, wa yusannu tartibuhu illa in akhalla tarkuhu bil ma'na. Disyaratkan secara berurut, ya. Illa in akhalla bil ma'na, kecuali boleh urutannya di ini kalau dia ketika diterjemahkan secara itu tadi menghilangi makna. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-14 al-qu'ud fi. Ya, nanti bacaannya tasyahud seperti apa ada disebutkan nanti. Ya. Rukun ke-14 adalah al-qu'ud fi, ya, duduk. Ya, fihi kembali kepada apa? Kepada at-tasyahud, duduk di tasyahud akhir. Tentunya kembali lagi kepada orang yang qadir. Ya. Kemudian yang ke-15, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat atas nabi, ya. Ya, di tasyahud akhir. Ya. Ya. aqalluha ucapan salawat minimal itu yang kemudian dengannya sah salat seseorang, ya Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Jadi misalnya orang selesai tasyahud, kemudian dia mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian dia salam, sah salatnya? Sah. Karena ini batasan minimal tasyahud. Wa akmaluha tasyahud, afwan. Salawat yang sempurna yaitu apa? Allahumma shalli ala Muhammad, abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Ya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Atau ya yang biasa kita baca, ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ke-16 adalah assalam, ya, yaitu apa? Rukun yang ke-16 adalah salam, ya. Aqalluhu, batasan minimal salam, assalamu alaikum. Wa akmaluhu, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya, walahu 10 syurutin nadhama ba'dhum 9 min. Ya. Ya. Jadi itu. Kemudian as-sabi'ashar, yang ke-17 at-tartib, dan inilah rukun yang terakhir. Ya. Ya. Rukun yang terakhir. An-sabi'ashar min arkanis shalah tartibuha kama dzukir, inah yang kita sebut dengan arkun al-ma'nawi. Ya, maka enggak boleh kemudian rukun-rukun tadi apa diganti dengan tempatnya dan lain sebagainya. Ya, enggak boleh. Ikhwati arsyadina sadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Dengan ini selesai kita mengupas secara ringkas rukun-rukun salat, ya. Yang 17, ya, silakan, yang 13 silakan, sama semua. Ya, dan insya Allah nanti pada pasal-pasal berikutnya nanti akan dibahas tentang niat, ya, sebagaimana yang tadi kita katakan, kalau sholat fardu niatnya seperti apa, kalau sholat sunnah niatnya seperti apa, kalau sholat sunnah muqayyad seperti apa, kalau sunnah mutlak seperti apa, ya. Kemudian itu nanti juga ada pasal tentang syarat-syarat takbiratul ihram itu seperti apa. Kemudian nanti ada syarat, nanti ada pembahasan tentang syarat-syarat Al-Fatihah, ya. Kemudian nanti pembahasan tentang apa? Tentang ya tasydid-tasydidnya Al-Fatihah seperti apa, ya. Kemudian hal-hal lainnya, syarat-syarat sujud, ya. Dan hal-hal lainnya yang disebutkan oleh musannif, ya, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami pada pasal-pasal berikutnya. Ikhti arsyadina sadaqakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Kita cukupkan dulu dars pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahannya kepada majlis talabul ilmi kita, baik kepada al-faqir maupun kepada para jamaah atau para ikhwah sekalian yang mengikuti melalui online. Ya, mudah-mudahan meskipun, karena hukum asalnya talaqqil ilm itu adalah mujalasah, yaitu saling bertemu dalam satu majlis dan lain sebagainya. Tapi ya karena kondisi kita mungkin masih seperti ini, ya hal-hal yang bisa kita lakukanlah seperti ini, yang ya maknanya kita tetap mengharapkan keberkahan meskipun kondisi kita belajar dalam tidak ideal. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.